Teringatku kembali di saat Natal seperti ini. Berdua denganmu menyambut kelahiran sang penebus. Satu dalam doa di hari yang bahagia. Dan kini semua telah berubah. Ku tak tahu engkau di mana. Tapi dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam dariku di hari bahagia. Selamat Natal untukmu sayangku. Damai Natal selalu bersamamu. Ingin kau ada di sini di malam yang suci ini. Hanya lilin kecil yang menemani di kesunyian malam Natal ini. In ecstasy.